Kitabu Ahkamil Idki, kitab menjelaskan beberapa hukum memerdekakan budak. Kitab ini merupakan kitab terakhir di dalam pembahasan Fathul Qorib, dan setelah ini sudah selesai, sudah berakhir, sudah khatam Fathul Qorib ya. Wahwa lugatan ma'khudun min qawlihim atakol farhu idha toro wastakolla. Kata itku diambil dari ucapan orang Arab, yaitu atakol farhu, yang artinya adalah anak burung sudah terbang ya. Jadi atakol farhu artinya anak burung yang kecil sudah bisa terbang dan sudah bisa mandiri dari orang tuanya, dari induknya maksudnya ya. Wasara'an izalatu milkin an adamiyin la ila malikin taqurruban ilallahi ta'ala. Makna itku secara syariat adalah menghilangkan kepemilikan dari seorang manusia dan tidak berpindah ke pemilik yang baru. Dan hal itu dilakukan karena mendekatkan diri kepada Allah. Wa kharaja bi adamiyin at-tayru wal bahimah falyasihu itkuhuma. Dan memerdekakan budak atau itek ini terkhusus kepada manusia, artinya mengecualikan hewan, baik itu berupa burung ataupun binatang-binatang melata. Dan jika demikian, maka memerdekakan selain manusia atau memerdekakan hewan hukumnya tidak sah. Wa yasihul itku min kulli malikin jaizil amri wa fi ba'din nusahi jaizit tasarrufi fi milki. Memerdekakan budak sah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki budak, yang mereka tasarufnya tidak dibatasi, tidak merupakan salah satu dari mahjur aleh ya, salah satu dari orang-orang yang tasarufnya terbatasi. Jadi terdapat perbedaan manuskrip seperti biasa. Ada kata ja'izil amri di sebagian manuskrip, dan manuskrip yang lain menggunakan kata ja'izil tasarruf. Falayasihu itku ghairi ja'izil tasarrufi kasobiyin wa majnun wa safih. Jadi orang-orang yang tasarrufnya terbatasi, dia tidak sah melakukan memerdekakan budak. Dia tidak sah memerdekakan budak. Contohnya anak kecil, orang gila, atau safih, seorang yang belum mampu mengendalikan uang yang dimiliki. Wa qauluhu wa yaqau bisarihin wa yaqau bisarihil itqi kadzalika fi ba'din usah wa fi ba'diha wa yaqaul itqu bisarihil itqi. Dan itak atau memerdekakan budak ini bisa sah dengan lafaz-lafaz yang sharih, artinya lafaz atau perkataan yang tidak bisa memiliki arti selain memerdekakan budak. Dan nanti juga akan dijelaskan bisa menggunakan kata kinayah. Kinayah atau kata yang ada kemungkinan dua arti. Bisa berkemungkinan memerdekakan budak dan bisa juga kemungkinan arti yang lain. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata wayaqo'u bisorihil itki, tetapi menggunakan wayaqo'ul itku bisorihil itki. Wa'lam anna sharihahu al-iqtaku wa tahrir wa matasurrafa minhuma ka'anta atikun aw muharrar. Jadi termasuk sighat atau kalimah yang termasuk bagian dari kalimat sharih adalah dua kata, yaitu kata iqtak dan kata tahrir, dan kata yang tercetak dari keduanya. Seperti contoh anta atik atau anta muharrar, artinya adalah engkau merdeka, engkau sudah merdeka dari kepemilikanku. Wala farqa fi hadza baina hasilin wa ghairi. Bila seorang pemilik budak mengucapkan kata sharih, maka secara otomatis budak yang dimilikinya merdeka, dan ucapan itu tidak membedakan apakah diucapkan di saat bergurau atau yang lain. Jadi ini adalah kata yang serius ya, artinya keadaan pemilik budak ini tidak bisa menggugurkan kesorihan kata itu. Wa min sorihihi fil asah fakur rokobah. Dan menurut pendapat yang asah, pendapat yang dikatakan lebih benar, termasuk bagian dari kata sorih adalah fakur rokobah. Fakur rokobah artinya membebaskan perbudakan. Jadi rokobah ini arti aslinya adalah leher, tetapi yang dimaksud seluruh badan ya. Walayah taju syarihu ilaniyah. Seperti sigot atau kata yang lain, kalimat yang lain, bila sori maka tidak butuh niat untuk mengesahkannya. Wa yaqul itku aidan bi ghairi sori kama qala wal kinayati ma'an niyah. Ka qauli sayyidil abdi la milka li alaik wa la sultana li alaik wa nah wa dzalik. Dan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa selain kata sori ada juga sigot atau kalimat yang berupa kinayah, yaitu seperti sigot-sigot yang lain. Kinayah adalah satu sigot atau satu kata yang memiliki multi arti ya, memiliki beberapa arti, ada kemungkinan digunakan untuk memerdekakan, ada kemungkinan yang lain. Dan kinayah ini tentunya untuk mengesahkan ucapan itu harus adanya niat ya. Kalau kinayah memerdekakan budak, berarti harus ada niat memerdekakan budak di saat mengucapkan kata itu. Contohnya adalah seorang pemilik budak yang mengucapkan kepada budaknya, la milka li alaika, saya tidak memiliki kepemilikan lagi terhadap dirimu, atau yang lain. Jadi kata la milka li alaika atau la sultana li alaika, saya tidak memiliki kekuasaan lagi atas dirimu, itu termasuk kategori kata yang kinayah ya, sigot yang kinayah. Wa idza ataqa jaizu tasarrufi ba'da 'abdin mathalan ataqa 'alaihi jami'uhu musiran kana sayyidu aula wa muayyanan kana dzalikal ba'du aula. Seorang sayyid yang memerdekakan sebagian budak, sebagian tubuh budaknya, maka konsekuensinya adalah seluruhnya merdeka. Jadi tidak boleh, tidak bisa seorang yang memiliki budak tidak bisa memerdekakan sebagian tubuh dari budak. Artinya bila itu terjadi maka budak itu merdeka karena tidak bisa ya, tidak bisa memerdekakan sebagian. Dan hukum ini tidak berlaku hanya bagi pemilik budak yang kaya. Akan tetapi kaya ataupun miskin itu semua sama ya. Dan sebagian budak yang dimerdekakan ini juga tidak membedakan apakah bagian tertentu atau tidak. Jadi misalkan seorang pemilik budak mengucapkan sebagian tubuhmu merdeka, misalkan mengucapkan seperti itu dia budaknya merdeka ya. Itu contoh yang tidak tertentu. Wa in ataqa wa fi ba'dhi nusahi ataqa syirkan ay nasiban lahu fi 'abdin mathalan aw ataqa jami'ahu wa huwa musyirun mubaqihi saral itku ila baqihi ayil abdi. Ini biasanya diistilahkan dengan istilah siroyah ya, atau kemerdekaan yang menyeluruh atau yang menyeluruh ya, yaitu kemerdekaan yang menular ke yang lain. Jadi ini adalah digambarkan dengan satu budak yang dimiliki oleh dua orang ya, dua orang atau lebih. Jadi bila ada satu budak yang dimiliki dua orang, kemudian salah satu dari keduanya ini memerdekakan bagiannya. Salah satu dari keduanya ini memerdekakan bagiannya, maka apakah budak itu bisa merdeka keseluruhannya atau tidak? Ini hukumnya diperinci ya, hukumnya diperinci. Bila memang yang memerdekakan itu orang kaya dalam arti dia mampu membayar sebagian yang lain kepada pemiliknya, rekannya, maka budak itu merdeka secara keseluruhan. Atau satu orang yang memerdekakan keseluruhan. Jadi satu budak dimiliki dua orang dan satu orang dari keduanya itu memerdekakan budak itu, tidak hanya memerdekakan bagiannya tetapi memerdekakan semuanya, maka itu juga menjadi merdeka secara keseluruhan. Ausaro ilama aisaro bihi min nasi bi syarikihi ala sohi wataqa usirayat sirayatu fil hali alal adhar wa fi qaulin bi ada il kimah. Jadi seorang yang memerdekakan seluruh budak yang dimiliki oleh orang lain, artinya tidak hanya dia yang memiliki, maka budak yang dimerdekakannya itu menjadi merdeka. Lalu kemerdekaan budak itu kapan? Apakah setelah dia mengucapkan sigot memerdekakan budak, ataukah setelah dia membayar harga budak kepada rekannya? Jadi kalau satu budak dimiliki oleh dua orang dan kepemilikan itu sama, artinya kan setiap satu orang itu memiliki 50% dari budak ya. Setiap satu orang memiliki 50% dari budak. Artinya bila satu orang memerdekakan seluruh budak, berarti dia memiliki tanggungan harga 50% budak kepada rekannya ya. Jadi ada perbedaan ulama, tentang kapan budak itu merdeka. Bila merdeka itu termasuk kategori ini ya, termasuk kategori siroyah. Ada yang mengatakan setelah mengucapkan sigot kemerdekaan budak otomatis merdeka. Ada yang mengatakan pula, ulama yang lain mengatakan bahwa budak itu belum bisa merdeka sebelum yang memerdekakan membayar harganya kepada rekannya. Walaisal muradu bil musyiri huna huwal goni, huwal goniya maksudnya ya, khobar dari laisa. Balman lahu minal mali waqtal i'taqi mabaqiya biki matinasi bisyarikihi fadilan an kutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu fi yaumihi wa lailatihi wa an dasti thawbin yaliku bihi wa an sukna yaumihi. Ukuran kaya di dalam hal ini tidak seperti ukuran kaya di bab yang lain ya. Artinya selama orang yang memerdekakan budak itu, budak yang mustarok, selama dia mampu membayar rekannya, maka itu sudah dinamakan kaya. Mampu dalam arti harta untuk digunakan membayar harga budak ke rekannya itu tidaklah merupakan harta pokok ya, tidak untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya dan juga makanan orang-orang yang harus dinafkahinya selama satu hari semalam. Dan juga tidak termasuk pakaian yang dibutuhkan ataupun tempat tinggal di hari itu. Hitungannya adalah satu hari semalam ya. Selama 24 jam dia memiliki kelebihan harta yang cukup digunakan untuk membayar rekannya, maka dalam bab ini dia sudah termasuk kategori kaya. Wa kana alaihi ail mu'tiki qimatu nasibi syarikihi yauma itaqihi. Dan harga budak yang harus dibayarkan kepada rekannya adalah harga di waktu memerdekakan budak. Jadi andai kata harga budak itu naik turun setiap hari berbeda, maka yang digunakan acuan adalah hari kemerdekaan budak itu, hari memerdekakannya budak itu. Waman malaka wahidan min walidaihi aw min mauludihi ataqa alaihi ba'da milkihi sawa'un kanal maliku min ahli tabarru'i awla kasobiyin wa majnun. Di dalam syariat atau di dalam hukum fikih, seorang anak tidak bisa memiliki orang tuanya. Begitu pula sebaliknya, orang tua tidak bisa memiliki anaknya. Memiliki dalam arti menjadi budak ya. Jadi andai kata ada seorang anak yang budak, berstatus budak, kemudian anak itu dibeli oleh orang tuanya, atau sebaliknya, ada orang tua budak yang dibeli oleh anaknya yang merdeka, maka otomatis menjadi merdeka. Jadi seseorang yang memiliki anaknya atau memiliki orang tuanya, maka setelah kepemilikan itu sah, otomatis menjadi merdeka. Dan yang memiliki itu tidak membedakan apakah dia orang-orang yang tasarufnya bisa tidak terbatasi atau tidak. Jadi memasukkan anak kecil ataupun orang gila ya. Orang gila memiliki anak atau orang tuanya, atau anak kecil memiliki orang tua atau anaknya, itu juga bisa menjadi otomatis merdeka.